السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-6. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Maidah ayat yang ke-3. Nah, baca bolehnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighairillahi bihi والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih selain nama Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hurrimat fi'il madhi, alaikum jarwa majrur, al-maitatu fa'ilnya, al-wawu harfu atfin, ad-damu, tadi hurrimat itu fi'il madhi majhul ya Ustaz? Nah. Alaikum jarwa majrur, al-maitatu na'ibul fa'il, al-wawu harfu atfin, ad-damu ma'tuf ke al-maitatu, al-wawu harfu atfin, lahmu ma'tuf ke al-maitatu, al-khimziri mudhaf ilaihi, al-wawu harfu atfin, ma isim mausul ma'tuf ke al-maitah, uhilla fi'il madhi majhul, li ghairi jarwa majrur, allahi lafzul jalalah mudhaf ilaihi, bihi jarwa majrur, al-wawu harfu atfin, al-munkhaniqah ma'tuf ke al-maitah, al-wawu harfu atfin, al-mawqudhatu ma'tuf ke al-maitah, Al-wawu harfu atfin al-mutaraddiyah ma'tuf ke al-maitah. Al-wawu harfu atfin an-natihah ma'tuf ke al-maitah. Al-wawu harfu atfin ma isim mausul ma'tuf ke al-maitah. Akala fi'il madhi as-sabu'u fa'il dari akala. Illa adatul istithna ma isim mausul sebagai mustasna. Zakkaitum fi'il madhi tum sebagai fa'il. Al-wawu harfu atfin ma isim mausul ma'tuf ke al-maitah. Zubiha fi'il madhi majhul, ala nusubi jarwa majrur, al-wawu harfu atfin an harfu nasbin wa masdariyin, tastaqsimu fi'il mudhari mansub bi'an al-wawu sebagai fa'il, bil azlami jarwa majrur. Dhalikum isim isyarah sebagai mubtada fiskun khobar. Al-yawma dhorof zaman. Dhalikum kumnya sebagai apa? Dhalikum... kan biasanya dalika kan, ini dalikum. Iya, nggak tahu Ustaz. Ingat nggak? Lupa. Ya, lupa. Itu harful khitab ya, jadi kaf yang ada pada isim isyarah itu bukan domir ya, tapi namanya harful khitab. Kenapa dibilang harful khitab? Karena dia menyesuaikan lawan bicara. Jadi sebetulnya kalau kita mau menyebutkan benda, ya, di depan kita ada satu orang, itu pakainya zalika. Kalau laki-laki, zalika qolamun. Kalau depan kita satu orang perempuan, zaliki qolamun. Kalau depan kita laki-laki banyak, zalikum qolamun. Jadi, kenapa sini pakai zalikum? Berarti ini ke siapa? Antum ya? Jadi ini ada domain untuk antum. Kayak gitu. Oke, lanjut. Al-yawma dhorof zaman ya'isa fi'il madhi alladzina isim mausul sebagai fa'il dari ya'isa kafaru fi'il madhi al-waw sebagai fa'il min dini jar wa majrur kum mudhof ilai al-fa'u harfu atfin la harfu nahin tahshaw fi'il mudhari majzum bila nahin al-waw sebagai fa'il hum maqulun bih al-waw harfu atfin ikhshaw ikhshaw fi'il amr. Ada ya mutakalim yang dibuang ya Ustaz. Jadi Ya, asalnya sebenarnya waw-nya pun fa'ilnya kan? Oh iya, waw-nya fa'ilnya. Nunnya nun wiqayah, ya mutakalimnya sebagai maf'ul bih yang dibuang. Ya. Nunnya nun wiqayah, ya-nya sebagai maf'ulun bih yang dibuang. Bukan maf'ul bih, maksudnya ya yang dibuang sebagai maf'ul bih. Oh iya, ya yang dibuang sebagai maf'ulun bih. Al-yawma dhorof zaman akmaltu fi'il maldi. Tak sebagai fa'ilnya. Lakum jarwa majrur dina maf'ulun bih kum mudhof ilaihi. Alwawu harfu atfin atmamtu fi'il maldi tak sebagai fa'ilnya. Alaikum jarwa majrur ni'ma ni'mat ni'mat maf'ulun bih alya'u mudhof ilaihi. Alwawu harfu atfin radhi tu fi'il maldi tu sebagai fa'ilnya. Lakum jarwa majrur al-islama maf'ulun bih dinan sebagai hal ya Ustaz ya. Al-fa'u harfu atfin man dinan maf'ulun dinan bih yang kedua. Raditu lakumul islama. Ini bukan tamis ya kalau kayak gini. Oh tamis. Kan kuridoi Islam sebagai agama kan. Ini apa bagusnya? Maf'ul mutlak kata Bu Kurniati. Tapi emang kalau dibilang tamisnya cocok sih. Ya ini kalau nggak maf'ul bih yang kedua. Maf'ul bih yang kedua aja lah. Maf'ul Karena bih. Aku meredoi kan. Nah. Dinan maf'ulun bih yang kedua. Alfa'u harfu atfin man isim syartin sebagai mubtada. Itturo fi'il maldi. Fi mahmasotin jarwa majrur. Ghoiro. Ini itoro berarti fiilnya majul ya enggak? Kan kalau dia maklum itoro. Ya, yeah, maj ma ya. Yeah. Manil majul gitu berarti. Ya, yeah, majul majul fi mahmasatin jarwa majrur ghoiro ghoiro di sini apa ya Ustaz ya? Ghoi, ini kan barang siapa yang apa namanya? Dalam keadaan darurat gitu ya. Berarti ini sebagai hal ghoironya. Oh, ghoironya sebagai hal. Ghoiro hal mutajanifin mudhof ilaihi li ismin jarwa majrur. Alfa'u harfu adfin, alfa'u harfu jawab, inna harfu tawkid wa nasbin, Allah lafzul jalalah, isim inna, ghafurun khobar inna, rahimun khobar fani. Nah. Tafsirnya, haramallahu alaikumul maitata wa hiyal hayawanul ladhi tafaruqahu. Tafaruqo apa tafaruqo? Ini apa? Fi'il madhi ini. Tafaruqo. Fi'il madhi gimana kalau fi'il madhi? Tafaruqo. Iya. Wa hiyal hayawanul ladhi tafaruqahu alhayatu biduni zakatin. Wa harrama alaikumud dama sa'ilil muraqi. Walahmal khinzir. Tadi tadi gimana? Harrama alaikum damu as-sa'ilu dong berarti. Wa harrama alaikum ad-dama. Ini haram apa? Haram sih. Ya haram ya. Berarti adama ya. Apa? Iya. Wa harrama alaikum ad-dama sa'ili ya Ustaz ya. Adama sa'ila, sa'ila. Iya. Ya, sa'ila. Muraqo gitu ya Ustaz. Ini semuanya naat ya. Wa harrama alaikum ad-dama sa'ilal muraqo. Walahmal khinzir. Walahmal khinziri. Wa ma dhukira alaihi ghayra bismillahi 'inda dhabhi wal munkhaniqati allati hubasa nafasuha hatta matat hubisa hubisa allati hubisa nafasuha hatta matat wal mauqudhati wa hiya allati ضربت بعصا أو حجر حتى ماتت، والمتردية وهي التي سقطت من مكان عال أو هوت في بئر فماتت، والنطيحة وهي التي ضربتها أخرى بقر، ini apa، بقر قرنها ذو القرنين كان عندك بقرنها فماتت، يا قوي بقرنها فماتت. وحرم الله عليكم البهيمة التي أكلها السبع كالأسد والنمر والذئب ونحو ذلك، واستثنى والنمر، نمر بوكان نمر، نمر والنمر والنمر والذئب ونحو ذلك، واستثنى سبحانه مما حرمه من المنخنقة وما بعدها، ما أدركتم زكاته، أدركتم يعني ما أدركتم زكاته قبل أن يموت فهو حلال لكم، وحرم الله عليكم ما ذبح لغير الله على ما ينصب للعبادة من حجر أو غيره، وحرم الله عليكم أن تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم يقسم أو لم أو لم يقسم أو ya لم ya ya yaksa mati majul أو لم يقسم بالأزلام، وهي القداح، وهي القداح التي كانوا يستقسمون بها إذا أرادوا أمرا قبل أن يقدموا عليه، ذلكم المذكور في الآية من المحرمات إذا ارتكبت خروج عن أمر الله وطاعته إلى معصيته. الآن انقطع طمع الكفار من دينكم أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن نصرتكم عليهم، فلا تخافوهم وخافوني، اليوم أكملت لكم دينكم دين الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعة، وأتممت عليكم نعمتي بإخراجكم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، ورضيت لكم الإسلام دينا فالزموه ولا تفارقوه، فمن ولا تفارقوه. ولا تفارقوه فمن اضطر في مجاعة إلى أكل الميتة ini mujaah kali ya, master ya. فمن اضطر في مجاعة إلى أكل الميتة وكان غير مائل عمدا لإثم فله تناوله، فله تناوله تناوله تناوله فله تناوله فإن الله غفور له رحيم به. Allah telah mengharamkan atas kalian, Allah telah mengharamkan bangkai atas kalian, dan itu adalah hewan yang hilang nyawanya tanpa disembelih. Dan Allah mengharamkan atas darah yang mengalir ya bagi kalian, dan daging babi, dan itu sa'il kan yang mengalir, kalau al-murak murak nggak tahu Ustaz. itu tuh yang apa sih, apa sih bahasa, kalau muncrat tuh bahasa ininya apa ya, bisa misalnya yang memancar gitu ya, Lancar ya, darah jadi kalau lancar. Oh. Okay. terus Ya, dan daging babi dan hewan yang tidak disebut, hewan yang disebut nama selain Allah ketika disembelih, dan yang tercekik yaitu yang al-munkhaniqah, yaitu yang tercekik, yang ditahan nafasnya. Oh, yang ditahan nafasnya sampai mati, dan yang dipukul yaitu yang dipukul dengan tongkat atau batu sampai mati, dan yang terjatuh ya, yaitu yang jatuh dari tempat yang tinggi atau jatuh ke dalam sumur sehingga mati, dan an-natihah yang ditanduk yaitu adalah yang dipukul oleh hewan lain dengan tanduknya sehingga mati. Dan Allah juga mengharamkan atas kalian binatang al-bahimah, binatang yang dimangsa oleh binatang buas seperti singa, harimau, dan serigala, dan yang selainnya. dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan dari apa yang diharamkannya, yaitu berupa yang tercekik al-munkhaniqah dan yang selainnya gitu. Dan jika sebelum mati kalian apa ya sempat Ya, sempat menyembelih menyembelihnya gitu aja. ya, kalian sempat menyembelihnya, maka itu halal bagi kalian. Dan Allah juga mengharamkan atas kalian hewan yang disembelih atas nama selain Allah yang dinisbatkan untuk peribadatan, baik dari batu atau yang selainnya. Dan Allah juga mengharamkan atas kalian untuk mencari ilmu apa ya untuk mencari ilmu apa yang dibagi untuk kalian atau yang tidak dibagi melalui undian anak panah gitu ya Ustaz. Dan itu adalah, kalau kudah itu apa ya? Itu kayak piala gitu. Oh, dan itu adalah piala yang biasa di apa ya di Gunakan dilakukan untuk mengundi. ya untuk mengundi jika mereka menginginkan sebuah urusan sebelum melakukannya. Dan hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini yaitu berupa pengharaman jika dilakukan, maka telah keluar dari perintah Allah dan ketaatan kepada maksiat dan mentaati maksiat gitu ya. Saat ini harapan orang-orang kafir telah terputus untuk mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kesyirikan setelah aku memenangkan kalian atas mereka. Maka janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, yaitu agama Islam, dengan apa ya, penetapan kemenangan dan penyempurnaan syariat. Dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku dengan mengeluarkan kalian dari kegelapan jahiliyah menuju terangnya iman. Dan aku meridhoi kalian dengan Islam sebagai agama, maka peganglah ia dan janganlah meninggalkannya. Dan siapa saja yang terpaksa karena kelaparan lalu memakan bangkai dan tidak ada kecenderungan atau berbuat apa ya dan tidak ada keinginan untuk berbuat dosa dengan sengaja, maka baginya boleh untuk memakannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terima kasih wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagi kalian memakan bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya disembelih dengan nama selain Allah. Kemudian al-munkhaniqah, ini hewan yang mati karena tercekik. Al-mauqudah, hewan yang mati karena terpukul ya. Kemudian al-mutaraddiyah, ini hewan yang mati karena terjatuh dari tempat yang tinggi. An-natiha, hewan yang mati karena adu kepala gitu ya. Apa namanya itu? Iya, adu kepala namanya kan ya. Adu kepala dengan tanduk. Wa ma akala sabok. Dan hewan yang dimakan oleh binatang buas. Illa ma dakkaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Jadi misalnya kita punya kambing gitu ya, jatuh dari tempat tinggi. Nah, sebelum mati kita sempat sembelih, ya nggak haram ya. Kemudian yang lain itu seperti itu. Wa ma dzubiha 'alan nusuk, ya, dan apapun yang disembelih untuk berhala-berhala. Wa an tastaqsimu bil azlam, ya. Dan apa namanya? Makanan yang afan, ini bukan makanan ya. Kalau ini beda pembahasan. Wa an tastaqsimu bil azlam itu maksudnya dan diharamkan bagi kalian mengundi nasib dengan anak panah. Ya. Mengundi nasib dengan anak panah. Tapi mengundi ini nggak semuanya haram ya. Yang haram itu apa namanya? Yang untuk mengundi nasib. Tapi kalau untuk memutuskan ini nggak masalah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ingin bepergian dia pasti akan mengajak salah satu istrinya. Daripada dia dipilih lalu nanti pada ngiri gitu ya. Maka Rasulullah mengundi ya. Maka Rasulullah mengundi ya, ditulis nama-namanya. Nanti yang keluar namanya itu yang akan diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini dipahami bahwa larangan mengundi itu adalah kalau mengundi nasib, ya misalnya seperti orang yang taruhan gitu ya. Siapapun yang keluar namanya, maka pihak yang tidak keluar memberikan uang kepadanya. Ini kan namanya undian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mengandung unsur judi. Dzalikum fisq, itu adalah kefasikan. Jadi mengundi nasib dengan anak panah itu adalah bentuk kefasikan. Ini perhatikan ya, Masya Allah ya, berarti bahasa Arab itu punya kosakata yang sangat kaya gitu ya. Sampai beberapa bentuk kematian hewan itu ada istilahnya ya. Jadi yang mati tercekik, yang mati terjatuh, ya, yang mati karena apa adu banteng, adu kepala, itu semuanya ada istilahnya ya. Ada istilah munkhaniqah, mawqudah, mutaraddiyah, dan natihah. Ini Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab itu memiliki bahasa yang sangat kaya. Baik. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa ya dari memerangi agama kalian. Karena sudah sempurna ya. Karena Islam sudah sempurna dan para sahabat enggak mungkin lagi digoda untuk menjadi murtad atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fala takhshawhum wakhshawun. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Nah, ini adalah ayat terakhir yang turun ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ayat ini menjadi dalil bahwasannya setelah ayat ini turunkan ya, maka syariat Islam telah sempurna. Syariat Islam sudah sempurna. Tidak ada yang perlu ditambah-tambah apalagi dikurangi. Kita mencukupi apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ya hadis-hadis beliau. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Jadi agama yang dibawa oleh Rasulullah ya dengan segala syariatnya, dengan syariat salat, zakat, puasa, ya haji, sedekah, ya akhlak yang baik, itu semuanya telah sempurna. Sehingga tidak perlu lagi kita tambah-tambahkan, ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku meridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Jadi jelas bahwa ayat ini merupakan ayat yang menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna sehingga enggak perlu lagi ditambah-tambah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencukupkan diri ya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pula, kalaupun misalnya kita mengenyampingkan ya perdebatan tentang masalah bid'ah, kan ya harus diakui bahwa sampai hari ini perdebatan tentang bid'ah itu nggak pernah selesai gitu ya. Banyak saudara-saudara kita yang tetap kekeh bahwasanya bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Tapi cobalah kita kesampingkan itu, lalu kita berpikir apakah sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan telah semuanya kita lakukan. Kalau memang belum, kenapa kita malah membuat ya ibadah-ibadah baru? Padahal ibadah yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum kita lakukan. Dan ini banyak terjadi gitu ya. Banyak orang yang ya untuk ibadah yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau melakukannya. Entah karena malas, ya karena sibuk, karena cinta dunia, itu ditinggalkan ya, nggak mau sholat tahajud, nggak mau sholat duha, meninggalkan ya sholat-sholat sunnah. Tapi gilirannya ibadah yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya semangat banget. Sampai seakan-akan kalau ditinggalkan itu dosa besar. Padahal nggak ada dalil. Ini kan keliru namanya. Kenapa untuk ibadah yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita malah nggak semangat. Ini terbalik namanya. Jadi pun kalau kita kesampingkan masalah perdebatan tentang bid'ahnya dulu, cobalah kita jujur bertanya dalam diri kita, bertanya pada diri kita, apakah semua ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sudah kita ikuti? Kalau belum, lalu kenapa kita membuat amalan baru? Toh yang jelas-jelas ada dasarnya dari Rasulullah saja, belum bisa kita lakukan semuanya. Ini jadi peringatan buat kita ya. Jadi sekaligus jadi renungan ya. Kalau masalah debat mah capek kita yang nggak kelar-kelar. Tapi tanyalah pada diri kita, sudah apakah semua sunnah Rasul sudah kita amalkan? Nah, kalau sudah ya silakan. Tapi kan nggak mungkin ya. Jadi rasanya sulit bagi kita untuk mengikuti semua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap sendi kehidupan kita. Ya minimal ya kita menjadi orang yang berprinsip ya sederhana dalam sunnah ya lebih disukai daripada bersusah payah dalam masalah bid'ah ya. Karena yang ada dasarnya, yang ada dalilnya banyak. Lalu ngapain kita sibuk dengan yang tidak ada dalilnya? Nah, famanittara fi makhmasatin ghayra mutajanifil ismi fa innallaha ghafurur rahim. Maka siapa saja yang terpaksa memakan binatang yang diharamkan seperti yang disebutkan tadi, ya bangkai, darah, daging babi, apapun ya. Kalau terpaksa memakannya, ghayra mutajanifin ya, bukan karena ingin berbuat dosa, fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Jadi kalau misalnya seorang misalnya suatu saat tersesat di hutan gitu ya, dia tidak menemukan makanan yang halal ya, jadi buah-buahan nggak ada ya, kemudian hewan-hewan yang halal seperti ayam nggak ada di hutan, yang dia temukan misalnya ular gitu ya, ular atau binatang buas, ya memang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia diperbolehkan memakannya sebatas memenuhi kedaruratannya, jadi nggak boleh sampai kenyang gitu ya. Jadi sebatas memenuhi kedaruratannya. Jadi kalau sampai misalnya dia nemukan ular gitu ya, kemudian dia sate gitu kan, kemudian dimakan. Ya batasan bolehnya itu sampai dia terbebas dari kelaparannya. Bukan sampai kenyang banget gitu. Jadi enggak yang misalnya, ah nanggung nih. Ane baru makan setengah dari, misalnya kalau ularnya 5 meter, 1 meter baru makan setengah meter. Sisa setengah meter lagi. Ya ini yang setengah meter wajib ditinggalkan. Karena hukum asalnya tetap aja haram. Ya. Jadi kebolehan memakan ketika darurat itu sebatas menghilangkan kedaruratannya. Jadi khawatir kalau nggak makan dalam apa namanya porsi itu dia akan mati gitu ya. Maka ini diperbolehkan. Tapi kalau sampai misalnya kenyang ya, sampai tahak gitu kan, itu kan menunjukkan lebih gitu ya, nggak boleh ya. Jadi sebatas menghilangkan rasa laparnya, itu aja. Nggak boleh lebih. Lebih dari itu haram. Ya. Fa inna Allaha ghafurur rahim, maka semuanya Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Nah, ini bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang apabila darurat itu boleh dikerjakan ya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang mudah ya. Islam adalah agama yang mudah. Urusan agama ini mudah ya. Setiap ada masyaqqah, maka disitu ada kemudahan ya. Setiap kali ada kesulitan, ada kedaruratan, maka hal-hal yang diharamkan bisa dihalalkan ya sementara ya. Karena ada kaidah ya ad-daruratu ya tubihul mahdzurat ya. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang diharamkan sebatas hilang kedaruratannya ya. Jadi enggak boleh sampai puas ya seperti itu. Nah. Ini banyak banget masyaallah. Baik, sekarang berarti baca Abu Fatimah. نعم سن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Mereka akan bertanya kepadamu tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah, dihalalkan atas kalian yang baik dan apa yang diajarkan diajarkan kepada hewan buruan saja. Maksudnya apa namanya, anjing yang dilatih gitu ya? Dari anjing yang dilatih, kalibin, yang diajarkan mereka dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Maka makanlah dari apa yang ditangkap hewan buruan tadi atas kalian, dan sebutlah nama Allah atasnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Yas'alunaka, yas'alu fi'il mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il, al-kafu maf'ulun bih, ma harfu isim mausul, ma istifham. Ini bukannya nanya ya? Iya, istifham. Istifham. Oh ya, za apa ya? Apa? Maza aja yang isim istifham gitu aja. Oh, maza ismu istifham, muhila fi'lin madhi, fi'lun madin mabni lil majhul. Nah, lahum jar wa majrur, qul fi'lun fi'lu amrin, uhilla fi'lu madhi mabni lil majhul, lakum jar wa majrur, at-tayyibatu naibul fa'il. Nah, al wawu harfu atfin, ma isim istifham. Nah, sebagai itu apa aja ya? Makanya itu ini kan matub berarti ya enggak? Matub, oh nah. Matub ke atau ibad. Matub ke atau ibad. Alamtum fi'lin fi'lun madin, tumnya sebagai fa'il, minal jawarihi jar wa majrur, mukallibina maf'ulun bih. Mukallibina maf'ul bih. Dari alam Mengatakan. Mahal kali ya. Hal. Kalau ini kan maksudnya yang dilatih. Jadi hewan berburunya itu yang dilatih. Hal saja. Tu'allimunahunna, tu'allimuna fi'lu mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il, hunna maf'ulun bih, mimma jar wa majrur, allamakum, allama fi'lu madin, kum maf'ulun bih, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il. Fa harfu jawab saja. Harfu atfin aja. Iya boleh. Alfa harfu atfin, kulu fi'lu amrin, alwaw sebagai fa'il, mimma jar wa majrur, amsakna fi'lun madin, domir mustatir, takdiruhu nahnu saja. Nah. Alaikum jar wa majrur, alwaw harfu atfin, udhkuru fi'lu amrin. Tadi antum bilang takdir nahnu. Amsak. Kalau amsakna itu nunnya aja fa'il. Oh, nunnya aja ya fa'ilnya. Naam Ustaz. Udhkuru fi'lu amrin al-wawu sebagai fa'il, isma maf'ulun bih, Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih, alaihi jar wa majrur, al-wawu harfu atfin, ittaqu fi'lu amrin al-wawu sebagai fa'il, Allaha lafzul jalalah sebagai maf'ulun bih, inna harfu tawqidin wa nasbin, Allaha lafzul jalalah sebagai ismu inna, sari'u sebagai khobar inna, al-hisabi mudhafun ilaih. Nah. Tafsirnya. Yas'aluka ashabuka ayuhan nabiyu, madha uhilla lahum akluhu, kullahum uhilla lakumut tayyibatu, wa saydu madarabtumuhu min dawatil muhalibis. Ya. wal anyabi minal kilabi wal fuhudi wasukuri wan nahwiha mimma yu'allamu tu'allimu nahunna talabas saydi lakum mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna lakum wadhkurusmallahi inda irsaliha lis-saydi wa khafullaha fima amarakum bihi wa fima nahakum anhu innallaha sari'ul hisabi. Mereka bertanya kepadamu sahabat-sahabatmu wahai Nabi, apa yang dihalalkan atas mereka yang dimakan, ya. Katakan pada mereka yang dihalalkan atas kalian yang baik dari buruan apa yang kita diajarkan kepadanya dari binatang buas, ya, binatang bercakar, ya, yang punya kuku dan punya taring dan kuku, cakar, ya. Dari anjing wal fudi ini sih. Fahad itu ini apa? Macan tuh. Macan. Wasukur ini burung apa namanya? Burung elang sih. Elang. Burung elang. Dan selainnya dari apa yang dia kalian ajar mereka diajarkan kepada mereka untuk mencari hewan buruan untuk kalian dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian, maka makanlah dari apa yang ditangkap untuk kalian. Dan sebutlah nama Allah ketika melepaskan dari buruan sedekah. Dan takutlah kepada Allah pada apa yang Allah perintahkan dengannya dan pada apa yang dilarang untuk kalian darinya. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya, pembalasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wama 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Mereka, yaitu para sahabat, bertanya kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang dihalalkan untuk mereka? Maka katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhilla lakum," ya, dihalalkan bagi kalian "at-thayyibat," ya, yang baik-baik. Wa ma'alamtum minal jawarih, dan apa saja yang kalian ajari dari hewan-hewan pemburu, mukallibina, ya, hewannya diajari. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yang kalian ajari mereka hewan-hewan berburu tersebut dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada kalian. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, maka makanlah hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu tersebut. Wadzkuru smallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah, ya, sebelum melepas buruan tersebut. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah maha cepat, ya, hisabnya. Nah, jadi dalam ayat ini kita mengetahui bahwasannya selain hewan yang mati karena kita sembelih, maka ada juga yang dihalalkan, yaitu yang mati karena diburu oleh hewan yang terlatih. Misalnya seseorang memiliki anjing, ya, kayak polisi gitu, ya. Kan anjing itu bisa dilatih untuk berburu gitu. Kemudian, ya, kita ajak dia berburu, misalnya ada kijang. Tapi syaratnya sebelum kita lepas, kita baca bismillah. Jadi kita mengkiaskan melepas anjing tersebut dengan siap-siap menyembelih dengan pisau. Jadi ucapkan bismillah. Kalau sekiranya tidak mengucapkan bismillah ya haram ya. Jadi harus mengucapkan bismillah dulu ya. Bismillah baru dilepas, kemudian anjingnya itu mengejar hewan buruannya. Kemudian digigit misalnya kijangnya sampai mati. Maka yang seperti ini halal ya. Tapi ada beberapa catatannya. Ada beberapa catatan. Menjadi haram kalau hewan itu dimakan oleh anjingnya. Jadi hanya halal itu apabila misalnya anjing itu kan, atau misalnya macan gitu ya, dilatih, dia akan menggigit pada bagian leher. Jadi setelah digigit, kan kalau kita sering melihat National Geographic gitu ya, kebanyakan hewan berburu itu mereka akan gigit pada bagian leher, kemudian mereka tahan sampai nggak bergerak mangsanya, baru mereka lepas. Nah kalau setelah melepas, hewannya ikut makan ya, misalnya dimakan perutnya, maka ini haram. Ya, maka ini haram. Ya. Kemudian perlu diperhatikan juga, ya. Jadi menjadi haram juga kalau matinya bukan karena gigitan dari hewan buruan kita, hewan pemburu kita. Misalnya karena dia dikejar hewan pemburu, ya entah itu anjing atau macan. Kemudian ada rusa itu terjatuh gitu ya. Nah ini kembali ke hukum yang atas ya, yang matinya karena terjatuh. Jadi matinya harus benar-benar karena dibunuh oleh hewan pemburu yang dilatih tersebut. Ya. Jadi ada syaratnya. Jadi nggak yang tanpa syarat. Kemudian misalnya hewan itu digigit oleh hewan pemburu kita. Kemudian ternyata masih nafas hewan buruannya. Maka yang seperti ini harus disembelih dulu ya. Kalau misalnya, karena kalau dia matinya nggak langsung gitu ya, karena kehabisan darah, itu ntar beda hukumnya, jadi haram ya. Jadi dalam masalah ini banyak detail-detailnya ya, jadi nggak yang sembarangan, jadi nggak yang semua diburu oleh hewan pemburu itu pasti halal, nggak. Tapi di situ ada syarat-syaratnya. Nah, fakulumi mamsak nalaikum, maka makanlah dari apa yang mereka tahan, ya, apa tangkap gitu ya. Wadkurus mallaha alaih, dan sebutlah nama Allah. Jadi sebelum dilepas harus baca bismillah. Ya, sebagaimana kita mau menyembelih, ya sebelum kita sembelih, ya kita baca bismillah. Jadi harus baca bismillah. Kalau enggak lu, ya misalnya lupa baca bismillah, ya maka haram. Jadi harus baca bismillah. Tentunya kalau hewannya seperti anjing gitu ya, maka pada bagian yang gigitannya enggak boleh dimakan karena najis gitu ya. Jadi dimakan bagian lainnya. Ya. Nah. Wattaqullaha innallaha sari'ul hisab, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya jangan sembarangan dalam masalah halal dan haram. Innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Nah. Baca buah hayati. Naam Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan makanan orang-orang yang diberi kitab halal bagi kalian. Dan makanan kalian halal bagi mereka. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari wanita yang beriman. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dan orang-orang yang beriman diberi kitab sebelum kalian. Apabila kalian berikan kepada mereka mas kawin mereka untuk mengawininya, bukan untuk berzina, dan tidak menjadikannya simpanan. Dan barang siapa yang ingkar dengan keimanan, maka sungguh terhapus amalnya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Al-yawma dzorof zaman uhilla fil madi mabni lil majhul lakum jarwa majrur at-tayyibatu naibul fa'il wa ta'amu al-waw harfu atfin ta'amu mubtada alladzina isim mausul sebagai mudhafun ilaih utu fil madi al-waw sebagai fa'il al-kitaba maf'ulun bi hilun khobar lakum jarwa majrur al-waw harfu atfin ta'amu mubtada kum mudhafun ilaih hilun khobar lahum jarwa majrur al-waw harfu atfin al-muhsanatu ma'tuf ala at-tayyibat minal mu'minati jarwa majrur al-muhsanatu ma'tuf minalladzina jarwa majrur utu fi'il madi mabni lil majhul al-waw sebagai na'ibul fa'il al-kitaba maf'ulun bi min qabli jarwa majrur kum kum mudhafun ilaih idza dzarof zaman ataitu dia jangan bilang dzarof zaman dzarfiyah syartiyah aja. Oh iya, idza dzarfiyah syartiyah ataitumu fil madi waw sebagai tumnya sebagai fa'il iya tumnya sebagai fa'il hunna maf'ulun bi ujura maf'ulun bi sani hunna mudhafun ilai muhsinina hal ghaira sifat na'at musafihina mudhafun ilai alwaw harfu atfin la penistat nafin mutafiq ya nafi muttakhidi ma'tuf ala musafihina akhdani mudhafun ilai alwaw harfu atfin man isim syart sebagai mubtada yakfur fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir huwa bil imani jarwa majrur alfa'u harfu jawab qad harfu tahqiqin habita fi'il madi amaluhu amalu fa'il ha'u al-ha'u sebagai mudhafun ilaih al-waw harfu atfin huwa mubtada fil akhirati jarwa majrur minal khosirina jarwa majrur. Terus khobarnya huwa yang mana? Apa Ustaz? Khobarnya huwa yang mana? Khobarnya huwa fil akhirati minal khosirin imal setengah dua. Kan ini dia majunya ada dua nih. Sama minal khosirin kan. Mana yang membuat kalimat ini sempurna? Fil akhirat atau minal khosirin? Fil akhirati minal khosirin. Apa Ustaz? Jadi mana khobarnya? Ini ada dua pilihan. Fil akhirati apa minal khosirin? Saya nanya yang mana? Fil akhirati Ustaz. Oke, sekarang kalau kita bilang fil akhirati, kalau ada yang ngomong dia di dalam akhirat, Ibu Yasra, paham nggak? Minak. Iya kan? Ini. Nah, tapi kalau huwa minal khosirin, dia termasuk orang yang merugi, sempurna nggak maknanya? Enggak usah. Dia termasuk orang yang merugi, sempurna nggak? Oh, sempurna. Dia ya, berarti hubarnya ya. Minal khosirin, bukan fil akhirah ya. Fil akhirah ini fadlah ya, terangkan tambahan. Iya, iya. Wa min tamami ni'matillahi alaikumul yawma ayyuhal mu'minuna an ahalla lakumul halalat tayyiba wa dhabaihu al-yahudi wa nasara in zakauha hasaba syar'ihim halalan lakum. Halalun. Halalun ya, halalun lakum. Wa dhabaihukum halalun lahum. Wa ahalla lakum ayyuhal mu'minuna nikahal muhsanati wa hunnal harairu minan nisa'il mu'minati al-afifati aniz-zina wa kadhalika nikahal harairil afifati minal yahudi wan nasara idza a'taytumuhunna muhurahunna wa kuntum a'iffa'a ghayra murtakibina ghayra murtakibina lizzina wala muttakhidhi ashiqati wa amintum minat wala muttakhidhi ashiqatin ashiqatin wa amintum minat ta'assiro ini masdar dari ta'assaro ya ta'assaru apa maksudnya ta'assaru gimana Ustaz ta'assaru ya masdarnya ta'assiri coba sorofnya di moroja lagi ta'assaro ya ta'assaru apa maksudnya ta'assaru muta'assiru tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan berarti ta'assaro ya ta'assaru ta'assuran kan ta'assuran minat ta'assuri bidinihinna ta'assuri minat ta'assuri bidinihinna waman yajhadu syara'i'i ini kayaknya majzum ya kan ini isim syarat ya waman yajhad syara'i'al wa man yajhad syara'il imani faqad syara'il ini kan maful bi syara'il imani faqad batala amaluhu wa huwa yaumal qiyamati minal khasirina. Nah, dan diantara bentuk kesempurnaan nikmat Allah pada kalian pada hari hari ini, wahai orang mukmin, Allah menghalalkan bagi kalian hal-hal yang halal bagi kalian, yang baik. Dan sembelihan-sembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Bila mereka menyembelihnya sesuai dengan syariat mereka, maka itu halal bagi kalian. Dan sembelihan-sembelihan kalian juga halal bagi mereka. Dan dia menghalalkan bagi kalian, wahai kaum mukminin, untuk menikahi wanita yang menjaga kehormatan, yaitu wanita yang merdeka di kalangan wanita mukminah lagi menjaga diri dari perbuatan zina. Demikian pula menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Bila kalian berikan pada mereka mas kawin mereka, sedang kalian ada orang yang menjaga kehormatan, bukan menginginkan zina, berbuat zina, tidak menjadikan mereka apa Ustaz mutakhidi wanita piaraan. Oh, wanita-wanita piaraan, serta kalian merasa aman dari pengaruh dari terpengaruh dengan agama mereka. Dan siapa yang mengingkari ajaran syariat Islam, sungguh telah terhapus amalnya. Dan pada hari kiamat termasuk orang-orang yang rugi. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Pada hari ini telah dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ, dan makanan orang-orang yang diberikan Alkitab ya halal bagi kalian. Jadi sembelihannya orang Yahudi dan Nasrani itu halal. Meskipun belakangan ini ada beberapa ulama yang berbeda pendapat gitu ya, apakah Ahlul Kitab pada zaman ini masih disebut sebagai Ahlul Kitab. Pendapat yang terkuat, dan ini yang juga saya ambil pendapatnya, mereka masih Ahli Kitab. Karena kalau misalnya alasannya Ahli Kitab pada zaman ini telah jauh menyimpang dari syariatnya Nabi Musa dan Isa, maka kita katakan di zaman Rasulullah pun sudah seperti itu, ya. Jadi nggak ada bedanya, ya. Sama aja. Jadi kalau misalnya kita dapat makanan dari Alkitab, sembelihan Alkitab, maka ini boleh dimakan. Sepanjang kita tidak melihat bahwa misalnya dia menggunakan tempat yang sama untuk memasak anjing dan babi misalnya. Ya, misalnya kita tahu bahwa tetangga kita ini sekalipun dia Kristen atau Yahudi, tapi orangnya nggak suka sama makan anjing dan babi, maka yang seperti ini boleh diterima gitu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa hobinya itu memang masak masakan yang diharamkan, ya khawatir tercampur dengan yang najis atau dengan yang haramkan, maka jangan diterima. Nah, wa ta'amukum halal lahum, dan makanan kalian pun halal bagi mereka. Ini jelas. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Dan dihalalkan pula bagi kalian al-muhsanatu minal mu'minat, ya, para wanita yang beriman yang menjaga dirinya. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab, dan para wanita ya dari ahli kitab yang menjaga kehormatan dirinya. Idza ataitumuhunna ujurahun, jika kalian memberikan mahar mereka. Jadi harus dinikahi ya. Jadi baik wanita beriman ataupun wanita ahli kitab itu boleh dinikahi ya. Tapi kalau sebaliknya nggak boleh. Jadi kalau misalnya wanita beriman tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab. Yang boleh adalah seorang laki-laki beriman, dia boleh menikahi wanita ahli kitab dengan syarat, sebagaimana tadi disebutkan di tafsirnya ya. Wa amintum minat ta'asuri bidinihin. Ya, ini ada syaratnya. Dengan syarat kalian merasa aman. Dari apa? Dari terpengaruh dengan agama mereka. Jadi kalau sekiranya ada orang yang imannya lemah, daripada menikahi wanita ahli kitab, dia malah akhirnya malah jadi murtad, ya maka ini enggak, mendingan enggak usah. Ya. Atau ya misalnya dia khawatir kalau nanti anak-anak yang lahir dari rahim ibunya yang ahli kitab ini akan ngikutin ibunya, maka ini juga enggak boleh. Karena ada kewajiban bagi seorang muslim yang menikah dengan ahli kitab ya mendidik anak-anaknya agar memeluk Islam. Dia tidak boleh membiarkan begitu saja ya anaknya memilih agama ya sesuai dengan kehendaknya, enggak boleh. Jadi wajib bagi seorang laki-laki beriman kalau menikah dengan wanita ahli kitab, wajib mendidik anaknya dan memastikan anaknya memeluk agama Islam. Kecuali kalau sudah diajak, dipaksa-paksa, disuruh untuk masuk Islam tetap nggak mau, ya sudah gugur kewajibannya. Tapi intinya tidak boleh membiarkan. Ini kan kadang-kadang kita lihat gitu ya, terutama para artis-artis itu ya, yang mereka dengan mudahnya nikah beda agama, kemudian mereka membebaskan anak-anak mereka untuk meluk agama apa aja. Ah, ini jelas keliru ya. Kita tetap harus meyakini bahwasanya agama yang dianut ya istrinya itu ya bukan agama yang benar ya. Nah, jadi ada syaratnya. Jadi enggak yang benar-benar diperbolehkan 100% tidak ya, tapi ada syaratnya. Lagi pula ya kalau yang mukminah aja banyak, ngapain cari yang ahli kitab ya. Kecuali kalau dia ingin mengajak istrinya itu dan dia yakin gitu ya, bisa mengajak istrinya untuk Islam, maka ini baik ya. Nah syaratnya idza ataitumuhunna ujurahun, ya apabila kalian memberikan maharnya, artinya harus dinikahi, enggak boleh hanya sebagai simpanan aja ya. Muhsinina, ya laki-lakinya itu harus orang yang menjaga dirinya. Ghairu musafihina, bukan orang yang rusak ya kehormatan dirinya. Jadi bukan dalam rangka untuk berzina ya. Wala muttakhidi akhdan, ya, dan bukan dalam rangka ya mengambil wanita peliharaan. Jadi hanya ingin apa namanya dinikmati tanpa dinikahi. Ini jelas nggak boleh. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu. Dan siapa saja yang kufur ya dengan keimanan, maka sungguh gugur seluruh amalannya. Jadi kalau ada orang Islam kemudian murtad, maka gugur seluruh amalannya, sia-sia ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti dia menjadi orang yang rugi. Kenapa ada ayat seperti ini? Ini sebagai peringatan ya. Sebagai peringatan, jangan sampai kalian menikahi al-muhsanat minal ladina utul kitab, malah menjadi kafir, malah menjadi murtad. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai. Kalau kalian sampai kufur, maka gugurlah amalannya. Ya, dan di akhirat ia menjadi rugi. Jadi kebolehan menikahi wanita Alkitab itu ada syarat-syaratnya, dan syaratnya berat ya. Syaratnya berat. Ya kalau orang biasa kayak kita mah, ya kalau banyak wanita yang beriman, kenapa harus cari yang ahli kitabnya? Nah, karena terlalu beresiko ya. Tapi pada pertanyaan dari Bu Dahyadis, ayat 5, wa tu'amul ladina, boleh enggak matuf ala ta'ibat dan aladina menjadi na'at? Ayat 5 masih poin ini ya. Wa tu'amul ladina kitab, iya betul, tu'am memang ini harusnya ini. Enggak bisa. Afan. Ini enggak bisa jadi matuf ya. Kenapa? Karena kalau kita jadikan matuf ke ta'ibat, ntar helun jadi apaan? Sendirian dia. Ya. Jadi ini harus jadi mutada, ini dah kebarnya. Kemudian alladina enggak dalam hal ini enggak mungkin jadi na'at ya. Pasti jadi mudhaf ilai, ya enggak? Karena kalau jadi na'at, kan alladina ma'rifat. Berarti ta'am harus ma'rifat juga. Justru karena ini enggak ada alnya, ini menunjukkan bahwasanya ini dalam mudhaf ilai. Jadi alladina isim mausul sebagai mudhaf ilai. Lagian kan dari maknanya jelas kalau ini mudhaf ilai. Dan makanannya orang ahli kitab, nah kan ini kepemilikan kan? Ini kan konsepnya mudah-mudah ilahi. Kalau na'at, maut kan artinya jadi begini, dan makanan yang, ini malah gak nyambung. Apa makanan yang ahli kitab? Gak bisa. Jadi emang harus jadi, apa namanya, mudof ya. Jadi mutada ini jadi mudof bagi isim mausul al-ladzina yang menjadi mudof ilahi. Tapi demikian ya materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.